السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وبعد، إخواني وأخواتي في الله، كمسلمين كمسلمات، para pemirsa Raja TV dan para pendengar Raja Raja yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, InsyaAllah kita akan melanjutkan pembahasan mu'amalat dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisarul Muqni' dalam bab dhaman tentang kafalah. Takra Syekh. Bismillah, kalau mu'alif wa rahimahallahu ta'ala. Faslun wa tasihhu al-kafalatu bi kulli aynin madmunah wa bi badani man 'alayhi dayn la hadda wa la qisasa. Fasal dan sahnya al-kafalah yaitu penjamin dengan setiap barang yang dijaminkan dan dengan badan atau tubuh dari orang yang memiliki hutang. La hadda wa la qisas. Kan tapi tidak la hadda, tidak terkena hukum had dan tidak ada kisas. Sini mu'alif menjelaskan tentang kafalah. Kafalah itu adalah iltizamu jaiz tasarruf bi'ihdari badani man alaihil haq. Kalau kemarin dhaman, sebelumnya dhaman adalah penjaminan di mana pihak ketiga dia siap membayarkan tanggung jawab atau hutang dari orang yang minta dijaminkan atau madmun anhu. Kalau kafalah, dia tidak membayarkan, tapi dia hanya menghadirkan orang ini. Berarti posisinya berbeda dengan sebelumnya. Kalau yang dhamin, posisinya dia berarti orang kaya dan baik hati. Ya, pemainnya seperti yang kita contohkan kemarin, Alhamdulillah umpamanya menjual sesuatu kepada Ihsan dengan tidak tunai. Tapi Abdullah khawatir Ihsan pada waktunya uang prestasi, maka dia minta dhamin, yaitu orang kaya yang dhamin ini baik hati, siap dia membayarkan hutang Ihsan. Nanti pembayaran Ihsan untuk angsuran tersebut itu antara Ihsan dengan si dhamin ini. Ya, dia hanya berkaitan dengan uang. Kalau kafil, statusnya dia tidak membayarkan, tapi dia menghadirkan. Ya, Abdurrahman keberatan dengan Ihsan, karena dia orangnya sering safar, sering kemana, sering dagang kemana. Ya, nanti pada waktu dia membayar, dia kemungkinan tidak ada. Ya, maka dia minta kafil. Ya, Abdurrahman yang menjual tadi minta kafil, Ihsan bawa kafil. Saya mau jadi kafilnya. Saya, kewajiban saya hanya menghadirkan Ihsan kepada Abdurrahman. Ya, bukan kewajiban saya membayarkan tagihan utang tersebut. Ini akad kafalah sah, memperkuat akad tadi. Ya. Bikulli ainin madmunatin, dengan setiap barang yang dijamin. Wa bibadani man alaihi dainun, dan maksud bikulli ainin madmunatin di sini kata Syarih Syekh Muhammad Nasr Utsaimin, ada ikhtisarun mukhil dari al-muallif, ada apa, selalu sangat diringkas sehingga maknanya tidak jelas. Ya, maksud beliau adalah alladhi yakfulu badan man indahu aynun madmuna, dia menjamin atau hukum rajam atau hukum potong tangan bagi pencuri. Ini hudud. Ya, kisos orang membunuh dan dengan sengaja, maka sanksinya adalah dia dibunuh juga. Dalam hal ini tidak sah akad kafalah. Nah, ada seseorang yang dinyatakan bahwa dia bersalah. Telah dinyatakan dia mencuri dan mencuri di atas nisab. Jam besok jam 9 pagi umpamanya, atau jam setelah sholat Jumat, hari Jumat, dia akan dipotong tangannya. Lalu hari ini Kamis dia bilang ke pihak hakim atau qadi, "Pak, mohon maaf, saya mau pulang dulu ke rumah, mau pamit-pamitan ke keluarga besar sambil nulis wasiat dan segala macam." Ya. Bolehkah di sini pakai penjamin kafil? Ya. Dengan mengatakan, "Saya, si Fulan itu jadi kafil saya," kata dia. "Kalau saya enggak datang nih yang tanggung jawab." Tidak ada, tidaklah hadda wala qisas. Tidak, dalam ini tidak ada hak kafalah, karena tidak bisa dipindahkan. Tidak bisa dipindahkan tangan si kafil yang dipotong, atau kalau dalam qisas si kafil yang dibunuh, ya tidak. Jelas, ini maksud mu'allif di sini. Baik, itu hasilnya Syekh. Jadi akad kafalah tadi hanya dalam hutang, piutang masalah harta, ya, bukan masalah hudud dan qisas. Wala la makful la makful bih fa in mata utarifat al-ainu bi fidillahi ta'ala wa sallama nafsuhu bari al-kafil bari al-kafil wa yu'tabar ridha al-kafir, dan keridhaan penjamin di nilai yang dianggap ya adalah keridhaan si kafil. Ya, nah, iyalah, keridhaan kafil, apakah anda ridha atau tidak, makful lahu, dia makful lahu. Umpamanya ihsan berhutang kepada Abdurrahman dan kafilnya saya siap menghadirkan ihsan. Ya, Abdurrahman redo enggak redo saya jadi kafil, kan enggak ada masalah. Yang penting saya redo enggak jadi kafil. Ini maksud mu'allif di sini. Fa in mata aw tadifa al-ain bi fidillah, apabila yang dijamin wafat atau hilangnya barang yang dijaminkan dengan sebab fi'lullah, perbuatan Allah. Ya, Allah seperti umumnya banjir. Nah. Ya. Tadi barang yang dibeli adalah rumah. Nah. Dengan cara utang. Ya, saya kafil untuk menghadirkan ahisan. Ya. Ahisan meninggal. Ya, saya tidak bisa lagi menghadirkan ahisan tentunya kalau sudah meninggal. Nah. Atau menghadirkan barang yang dijamin rumah. Okay. Rumah tadi kena banjir, gimana menghadirkannya sudah dibawa banjir? Nah. Ya. Aw sallama nafsahu bari al-kafilu, atau orang yang dijaminkan datang pada waktunya, maka penjamin berlepas diri. Iya. Tadi kata Syekh Al-Rahman, ini satu Ramadan kamu harus bayar ya. Nah. Lunaskan semuanya. Ya. Pada tanggal 1 Ramadan, sallama nafsahu, alhamdulillah ihsan datang dan menyerahkan dirinya. Berarti tugas saya sebagai kafil selesai sudah. Bari'al, terbebaslah ya tanggung jawab kafil. Dengan begitu selesai, alhamdulillah. InsyaAllah pekan depan kita lanjutkan bab awalah atau pengalihan tanggung jawab atau risiko atau hutang. Nanti kita jelaskan pada waktunya. Baik, Ustaz, baik. Jazakumullah khairan, pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian beberapa poin dari pembahasan kafalah. Dan kita berikan kesempatan untuk selanjutnya untuk memper dalam pembahasan. Dan bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan bab ini secara khusus atau yang lainnya, kami persilahkan di 021-823-6543. Pertanyaan pesan singkat seperti biasa di 0819-896543. Kita angkat dari telepon terlebih dahulu, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Hamba Allah di Karawang. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau nanya, yang pertama, apa hukumnya membeli tiket kereta dengan menambahkan jumlah nominal, misal dari 100.000 jadi 150.000. Terus yang kedua, sebentar, tiket kereta itu kan ada namanya. Iya. Dia, Anda beli pakai nama Anda atau nama orang? Nama saya sendiri ya, Ustaz. Tapi harga 150.000. Kenapa 150.000? Karena aksesan. Ya boleh, nggak apa-apa. Oh. Ya, syukuran Mas. Untuk yang kedua, maaf. Ya. Apakah saya termasuk menzalimi diri sendiri dan keluarga saya apabila saya punya niat ingin umroh, tapi dari pihak istri belum membolehkan, dan saya sendiri dan keluarga saya sendiri belum punya rumah sendiri. Apakah yang harus saya prioritaskan terlebih dahulu, Pak Ustaz? Ya Allah. Ya Allah. Baik, itu saja. Afwan. Terima kasih. Antum umrohnya tunai uangnya atau bagaimana? Tunai insya Allah. Ada uang tunai gitu untuk umroh? Ya. Kalau ada uang tunai. Dan ada sisa aset untuk selama anak istri ditinggal selama umroh? Gimana maksud kalau? Anda kan berangkat umroh. Ya. Untuk anak istri selama ditinggal ada uang Anda, menafkah Anda ke mereka? Oh gitu. Ada insya Allah. Ada insya Allah. Kalau ada masalah umroh adalah bukan masalah orang setuju tidak setuju. Ini adalah kewajiban kepada Allah Azza wa Jal. Walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah, hak Allah dan kewajiban bagi manusia, bagi yang mampu, mereka melakukan perjalanan ibadah haji, dan termasuk dalam ini hal umroh. Orang tua enggak setuju, anak istri enggak setuju, Anda sudah wajib. Masuk waktu zuhur, orang enggak setuju, Anda sholat. Anda ikut orang atau sholat Anda? Kecuali Anda selama berangkat tidak ada nafkah yang Anda tinggalkan untuk mereka. Itu hak mereka memang. Umpamanya kontrakan umroh umpamanya 10 hari, kontrakan jatuh tanggalnya 3 hari setelah Anda berangkat. Anda tidak tinggalkan uang. Ya, bayaran sekolah anak jatuh hari ke-7 dari Anda berangkat. Anda tidak tinggalkan uang. Kemudian umpamanya istri melahirkan pada hari ke-10. Anda tidak tinggalkan uang untuk biaya rumah sakitnya. Ini ya Anda zalim. Anda berdosa. Tapi kalau yang Anda tinggalkan cukup, tanggal sekian kebutuhan apa? Kontrak rumah bulan ini udah saya bayarkan 3 bulan. Kemudian apa lagi? Uang sekolah 1 tahun saya bayarkan. Uang rumah sakit nih Anda titipkan ke istri Anda. Semua Anda titipkan dan biaya hidup ada 1 bulan ke depan. Ya, wajib bagi Anda berangkat. Bukan pilihan orang setuju tidak setuju. Walaupun tanpa mahram gitu, Ustaz. Kok laki-laki harus pakai mahram? Ya. Yang pakai mahram itu perempuan lagi. Semua maksudnya kalau suami istri itu. Hah? Yang wajibkan Anda sekarang Anda. Istri Anda sudah wajib atau belum? Dia punya uang juga sebanyak biaya umroh? Belum. Ini kalau belum berarti tidak wajib dianya. Ya, ya, tapi kalau dia punya ya bagus. Atau Anda, uang Anda cukup barang, untuk ya. Berumroh berdua dan cukup untuk nafkah anak selama ditinggal, ya, ya berangkat dua-dua bagus. Kalau perlu sekali dengan anak-anak. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Allah barik fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khair akhi di Rawang. Barakallahu fiik. Demikian pertanyaan dan jawaban yang disampaikan Ustaz, semoga ini bermanfaat buat antum dan juga bagi pendengar yang lain. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan. 0218236543. Baik, halo. Ya, sudah masuk, silakan. Ya, halo. Baik, kami sampaikan kembali bagian yang baru bergabung di kajian kita di kesempatan pagi ini dalam pembahasan muamalah bab kafalah, dan kita berikan kesempatan untuk sesi tanya jawab berikutnya di 0218236543. Baik, halo. Ya, silakan, sudah masuk. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Ida di Riau. Silakan Ibu Ida. Mau nanya tentang menjual sawit, kan? Buah hasil buah sawit. Ya, silakan Ibu. Kita punya toke, agen ya namanya, yang memang sudah tetap untuk mengambil buah sawit kita. Sudah komitmen, dan keinginan agen itu tidak boleh kita menjual lagi kepada orang lain. Maksudnya tetap gitu, kan? Sudah itu, ketika suatu ada masalah, kita buah kita nggak diambil dengan baik gitu, banyak kerugian untuk kita, dikarenakan jalan rusak, dikarenakan kendala berbagai macam, sawit itu nggak diambil semuanya, akhirnya seharusnya dianya dapat 3 ton, akhir susut menjadi 2 ton gitu. Nah, ini apakah saya menuntut gitu sebagai petani kepada si toke? Seharusnya kalau sudah komitmen menjadi langganan, apapun resikonya harusnya diambil semua gitu. Begitu turun, udah dipanen harus ditimbang semua gitu. Terserah beliau mau rugi ataupun mau bisa keangkut atau tidak, saya keinginannya harusnya diambil semua buah itu tadi gitu, Ustaz. Nah, ini dibolehkan apa enggak keinginan saya seperti itu? Wallahu a'lam Ibu. Sebaiknya akadnya, kalau Anda ingin, minta akad salam. Akad salam itu bagaimana? Perkiraan Anda panen per bulan bisa store berapa ton? Misalnya 3 ton gitu. 3 ton per bulan. Ya. Anda katakan, saya jual kepada Anda 3 ton, uangnya cash sekarang di depan ini juga. Bayar untuk selama 1 tahun ke depan, saya kasih Anda diskon umpamanya 20%. Ya. 3 ton itu berapa harganya perkiraan kalau normal? Mungkin sekitar 4 juta gitu, 4 juta setengah. 4 juta ya, 4 juta kali 12. Berarti berapa, Ustaz? 48. 48 juta berarti kan ya? Ya, Anda katakan kepada dia, kasih saya uang 40 juta, setiap awal bulan silahkan Anda ambil di tempatnya di sini, atau Anda yang ngantar ke mereka juga ke mana tempatnya. Tapi uang ambil di depan. Kalau ini yang sudah berjalan, mungkin tadi kurang rinci, saya rincikan lagi bisa, Ustaz? Maksud saya, kalau Anda ingin buat akad seperti itu, kalau ini tadi antara Anda dengan agen ini kan tidak ada akad. Iya. Tidak ada akad, tidak ada serah terima uang, ya. Tidak. Sehingga dua-duanya saling bisa menzalimi. Tadi dia mengatakan Anda enggak boleh jual ke orang lain. Kalau Anda jual ke orang lain juga, dia mau apa? Enggak boleh, Pak. Dia marah kalau kita jual sama orang. Iya, dia marah. Sekarang Anda juga bisa marah. Kan enggak ada artinya kalau marah. Anda mau cari uang atau mau cari marah, Ibu? Mau cari uang kan ya, bukan mau cari marah. Kalau mau cari uang seperti tadi. Minta uang di depan. Minta uang di depan dengan harga 40 juta, saya berserahkan, maaf tadi berapa? 48 juta dengan perkiraan 4 ton setengah per 3 ton. Pokoknya Anda serahkan seperti tadi. Per bulan Anda ambil sekian ton, ambil sekian ton, ambil sekian uang di depan. Dia enggak ngambil, urusan dia. Atau serah terimanya jelas. Apakah Anda yang ngantar, Anda bilang, kalau saya yang ngantar ke gudang Anda, harga sekian. Kalau Anda yang ngambil, harga sekian, bayar sekarang. Kalau tidak ada uang, maka tidak ada akad di antara kita. Ya, saya bisa jual ke orang lain, saya bisa jual ke pabrik langsung tanpa harus melalui Anda. Ini dalam syariat namanya akadnya salam. Kalau akad Anda tadi Anda komitmen, dia komitmen, tapi kemudian saling melanggar, tidak ada uang di depan pada waktu akad, Yang penting setiap ya tidaklah pada akadnya hari ini, apakah semuanya Anda serahkan hari ini juga? Maksudnya akadnya sudah lama, mulai dari pertama. Ibu, saya jelaskan, misalnya. Saya jelaskan. Kalau demikian, umpamanya nih, saya jual buku ini sebanyak 1 juta eksemplar ke Ustaz Ihsan, ya harganya umpamanya 1 juta eksemplar 100 juta. Lalu kata Ustaz Ihsan 100 juta, Ustaz, ya siap. Kapan antum serahkan bukunya, Ustaz? Nanti minggu depan. Jelas? Ya. Kemudian uangnya kapan, Ustaz Ihsan? Ya uangnya minggu depan juga, kata dia. Iya. Dan ini mengikat ya, mengikat. Ya. Maka ini namanya jual beli kali bil kali, hutang dengan hutang. Uang tidak saya terima di majelis akad, barang tidak saya serahkan di majelis akad. Dan kali bil kali dilarang oleh Rasulullah SAW, dan Imam Ahmad menukil ijma' para ulama ini diharamkan karena mengandung unsur gharar. Jelas? Maka tadi saya katakan solusinya kepada Anda jual beli salam. Atau yang tadi tidak mengikat. Ya, pada waktunya dia datang dijual, dia enggak datang dah jual ke yang lain. Dia enggak mau jual ke yang lain. Okay. Tidak ada ikat mengikat. Iya. Ya. Jadi ini salah ya, Pak? Iya. Atau yang kedua tadi solusinya tidak mengikat, ya. Artinya ibu bisa memberikan dan menjual ke pihak yang lain, demikian. Oh gitu. Baik, cukup ibu, tidak? Iya, iya, iya. Alhamdulillah. Syukran, Ustaz. Afwan. Wa iya. Jazakallah khair bagi diri ibu, dan semoga ini menjadi solusi bagi akad yang ibu jalankan kepada pihak yang lain dalam menjual kelapa sawit tadi. Barakallahu fiik, dan semoga Allah mudahkan. Kami berikan kesempatan berikutnya, silakan di 0218236543. Iya, di belakang Ibu Ida dari Riau, kita terima kembali. Halo. Ya, Pak. Halo. Iya, Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Dengan siapa di mana? Pak Amri di Serang. Silakan, Pak Amri. Pak Ustaz. Iya. Ingin bertanya nih. Iya, Pak. Tentang Pak Amri diserang, sepertinya sambungan telepon yang terputus ya, mohon maaf. Sepertinya ada gangguan koneksi, kita berikan kesempatan kembali, silakan bagi Pak Amri untuk menelpon ulang atau bagi pendengar yang lain. Ya, silakan di 0218236543. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Bapak, di mana? Saya di Padang dengan Iwan. Pak Iwan, silakan Padang. Gini, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum. Ada teman Ana, developer perumahan, Ustaz. Iya. Dia merencana mengajak joinan. Joinan itu maksudnya apa, Iwan? Dia kan punya tanah, Ustaz. Iya. Cuma untuk biaya untuk pembangunan dia nggak ada. Iya. Jadi dia minta bantu saya. Bantu gratis bantu maksudnya? Bangunin rumah itu, Ustaz. Anda ekstor modal atau Anda yang bangun? Oh, saya yang bangun, Ustaz. Barang dari Anda, tenaga dari Anda juga? Iya, Ustaz. Tanah milik dia? Iya. Terus? Akan tapi, Ustaz, setelah saya bangun, nanti dia akan membayarkan uang pembangunan tadi itu setelah dia akad kredit dengan bank konvensional, Ustaz. Dia akan bayar rumah tadi dengan tenaganya, ya? Hah? Dengan dia pinjam uang ke bank riba. Oh, bukan pinjam uang, setelah nasabah, dia ada nasabah. Jadi dia kan nanti akad dengan bank konvensional saat nasabah itu. Jadi baru dibayarkan dengan pihak bank tadi ke pihak developer, Ustaz. Terus? Dari pihak developer baru ke saya, Ustaz. Gimana hukum itu, Ustaz? Wallahu'alam, sebaiknya Anda dengan dia bukan jual beli. Iya. Iya. Sebaiknya bilang ke dia, kita kerjasama aja. Iya. Modal kamu tanah, kita hitung berapa harga tanah untuk satu kaplingan rumah. Iya. Namanya tanahnya 200 juta. Iya. Dan kita hitung harga rumah pokoknya berapa. Namanya pokoknya 300 juta. Ya, berarti Anda 30, Anda 300, dia 200, 3 banding 2. Ya, Ustaz. Ya, berarti Anda 60%, dia 40%. Ya. Setiap yang terjual, Anda dapat 60%. Ya. Terjual umpamanya 600, Anda dapat 60. Terjual 700, Anda dapat 60. 60% dari 700, dia 40% dari 700. Jelas? Ya, Ustaz. Kemudian Anda bersepakat dengan dia, jangan kita pakai bank konvensional. Oh. Pakai dengan akad syariah. Ya. Karena dengan bank konvensional kita membantu menjerumuskan orang ke dalam neraka, berarti orang ingin rumah tapi karena mereka merasa tidak mampu beli tunai, ya, sehingga mereka mencari jalan dengan cara haram pun mereka lakukan. Harusnya Anda berikan solusi. Bisa jadi ke lembaga keuangan syariah, mungkin bank, mungkin BMT, atau apalah nama komunitasnya atau wadahnya, dengan cara Anda jual tunai ke lembaga tadi, kemudian Anda pastikan lembaga itu menjualnya kepada nasabah tadi dengan cicil masalah margin lebih tinggi dia jual, yaitu haknya dia. Iya, tapi tanpa ada denda keterlambatan. Iya, Pak. Akan selesai. Orang terbantu dapat rumah yang halal dengan cara akad yang halal, dan Anda mendapatkan pertambahan rezeki dengan cara yang halal juga. Cuma gini, Ustaz. Halo? Ya. Dia itu kan bikin perumahan untuk perumahan subsidi ini, Ustaz. Terus? Jadi untuk perumahan subsidi ini, tidak ada istilahnya kerjasama dengan bank syariah gitu, Ustaz. Sama saya tidak program ada. Program pemerintah, Ustaz. Saya BTN syariah tidak? Oh, enggak tahu juga nih, Ustaz. Tempat enggak syariah. Tahu, coba cari dulu. Setelah ya. Saya BTN syariah juga ada program itu. Oh, gitu, Ustaz. Nah. Berarti dan setahu saya BTN syariah siap berakad dengan Anda sesuai syariah tadi. Oh, gitu. Di mana dia beli dulu kepada Anda, kemudian dia jual kepada nasabah tadi tanpa ada denda keterlambatan. Iya. Berarti Ustaz, kalau misalnya saya tetap melakukan itu, berarti saya termasuk tolong menolong dalam riba itu, Ustaz? Ya, tentu. Masya Allah. Demikian, Pak Iwan. Kalau teman Anda tidak mau sesuai dengan akad syariah tadi, katakan saya tidak mau ikut kerjasama dengan Anda. Oh, gitu ya, Ustaz. Iya. Oh. Oke, Ustaz. Afan, Ustaz. Cuma Ustaz, satu lagi, Ustaz. Kalau bisa ada juga untuk training ke Padang, Ustaz. Masalah muamalah, Ustaz. Insyaallah, insyaallah. Demikian, Pak Iwan. Daftar dah lama nih, Ustaz. Enggak ada juga Ustaz kunjungan ke sini. Allah ya barik fiik. Ya, akhi, ilmu itu didatangi bukan mendatangi, Pak Iwan. Masyaallah. Cuma itu yang bolak-balik kemarin. Masyaallah. Ya, kalau memang dimudahkan insyaallah, tapi kalau perlu dimudahkan, ilmu didatangi bukan dia yang mendatangi kita. Nah. Ya, kita lihat para kaum muslimin dari masa ke masa berjalan beratus-ratus kilo untuk mendapatkan ilmu. Sekarang antum tinggal duduk di pesawat sampai di Jakarta, sampai tempat pelatihan di hotel lagi tempat yang mewah, kemudian pulang lagi di hari yang sama bisa. Allah ya. Nah, insyaallah. Itu apa, Pak? Baik, barakallahu fiik, Pak Iwan, jazakallahu khair atas pertanyaan dan sarannya. Baik, barakallahu fiik, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di belakang Pak Iwan di 0218236543 sebelum kami angkat pertanyaan dari pesan singkat. Baik, halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Ini Pak, kalau kaki Terenggalek. Kaki Terenggalek ya, Pak? Ya. Baik, silakan. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini, Ustaz. Saya umur saya sudah 75. Iya, Bapak. Saya masih mempunyai orang tua satu, ibu. Iya, Bapak. Ibu saya sudah pikun. Iya. Dan ibu saya punya tinggalan tanah dari pemberian dari warisan orang tuanya. Ayahnya, yeah. rencana saya karena tanah itu hanya sempit, yeah, kurang lebih ya 8 ru lah gitu. 8 ru itu berapa meter kira-kira, Pak? Nah, kira-kira itu 9-11. Iya, yeah, Masya Allah. 9-11 meter, ya. Itu rencana saya, saya punya pikiran, andaikan itu saya jual, saya infakkan atas nama orang tua, dua orang tua saya dan anak-anaknya, gitu gimana? Sekarang ibu Anda kan masih hidup? Iya masih hidup, tapi sudah jempol. Sudah pikun? Iya. Ya, dia pernah mewasiatkan seperti itu? Bapak, ibunya pernah mewasiatkan untuk dijualkan dan untuk disedekahkan untuk kepentingan kaum muslimin? Terputus. Halo? Iya. Baik. Pernah mewasiatkan ibu Anda seperti itu atau tidak? Yang punya hajat itu saya. Jadi orang tua karena sudah pikun enggak bisa diajak untuk berunding. Ya, tay. Ya, saya jawab. Ya. Itu saja Bapak pertanyaannya. Itu diimpakan gitu ya atas nama 8 tambah 2 10 orang. Baik, insyaallah kita akan jawab oleh Ustaz. Ya. Jazakallahu khair, kita simak jawabannya. Ya, ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam agama Allah, Rasulullah mengumumkan di Haji Wada, "Inna amwalakum wa dima'akum haramun 'alaikum." Fi yaumikum hadha, fi syahrikum hadha, fi baladikum hadha. Rasulullah mengatakan bahwa harta kalian haram diambil oleh orang yang lain. Keharamannya sama dengan keharaman hari ini, bulan ini, tempat yang mulia ini di Padang Arafah. Rasulullah mengatakan tersebut. Maka tidak boleh seseorang mengambil hak orang lain. Kecuali yang boleh bapak mengambil hak anak. Anta wa maluka li abika. Adapun anak sewenang-wenang terhadap harta orang tuanya tidak boleh. Kecuali orang tua meninggal, ia dibagi waris. Itu pun bukan semenang-menang. Tapi ada ketentuan Allah pembagian waris. Hak waris yang milik Anda, Anda lakukan seperti tadi. Anda berikan, wakafkan untuk orang tua dan 11 orang tadi yang dikatakan, terserah. Tapi sekarang ibu Anda masih hidup, maka haram bagi Anda untuk menggugat tanah tersebut. Walaupun dia sudah pikun. Karena siapa tahu dalam waktu dekat anak yang melakukan tadi meninggal. Ini ibu yang pikun, siapa yang memberi hidup dia lagi? Padahal dia punya harta dan anak ini semena-mena terhadap itu dia wakafkan atau dia sumbangkan untuk kebaikan ibu ini. Ya. Harusnya dia jual untuk biaya hidup ibunya ini. Kan tidak tahu, mungkin ibunya masih lama panjang umurnya daripada anaknya yang umur 75 ini. Mungkin ibunya yang masih diberi Allah kesempatan hidup 110 tahun yang lagi, anaknya mungkin 2 tahun yang lagi. Setelah itu siapa yang mau, siapa yang bertanggung jawab untuk memberi nafkah ibu tadi selama 8 tahun umpamanya. Sedangkan dia punya harta dulu dan hartanya oleh anaknya disedekahkan. Maka ini tidak boleh. Walaupun dia pikun, walaupun dia gila, walaupun dia anak kecil. Umpamanya seorang anak kecil dapat warisan dari kakek atau dari kakeknya umpamanya. Atau ada orang gila dapat warisan dari bapaknya. Dapat umpamanya sekitar 1 miliar. Lalu yang mengurus orang gila ini mungkin adiknya atau abangnya atau kakaknya, ya. Ya, daripada ini uang 1 miliar, orang gila memang mau diapain juga hartanya. Mending saya bikinkan masjid untuk pahala dia. Ya, di dunia dan di akhirat, umpamanya. Ya. Qadar Allah, setelah itu yang kakak ini yang selama ini mengasuh adik yang gila ini bangkrut, tidak punya nafkah uang. Tentu terlunta-lunta orang gila ini makan hidupnya. Padahal dia punya uang. Ya, Maka dalam kaedahnya bahwa wali, orang yang mengurus orang lain, wali anak yatim, wali orang gila, atau wali dari yang pikun anaknya tadi, itu tidak boleh bersedekahkan uang anak yatim tadi atau uang orang gila tadi. Mengembangkan boleh, menesedekahkan tidak boleh. Ijma' para ulama dalam hal ini seingat saya. Ya. Menghibahkan pun tidak boleh. Umpamanya anak yatim tadi punya, atau orang gila tadi atau yang pikun tadi punya rumah sekitar 30 rumah. Satu kata dia, ya udah saya hibahkan untuk kalian anak-anak tahfiz Quran pakai rumah itu. Haram perbuatan ini. Ya, bagian dari merampas hak orang. Ya, karena tasarrufu al-wali manuntun bil maslahah. Wali ini untuk kemaslahatan orang yang diwalikannya. Ya. Kalau ini kan untuk kemaslahatan orang yang dapat hibah. Orang yang tadi berkurang kepemilikannya terhadap barang harta tadi. Yang jelas dia sudah tidak mungkin lagi bisa mencari lagi. Karena kondisinya sudah hilang akal, sudah pikun, atau masih baik kecil. Wallah ta'ala alam. Ini peringatan juga kepada kaum muslimin yang lain yang memegang harta orang-orang yang diwalikan kepadanya. Baik, alhamdulillah, jazakumullah khairan. Demikian pendengar kita, bapak yang bertanya terkait dengan permasalahan harta yang dimiliki oleh ibu yang sudah pikun. Semoga ini menjadi pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik, Pak. Jazakallahu khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya jika pembagian warisan dibagi sama rata laki-laki dan perempuan tanpa mendahulukan pembagian sesuai dengan hukum syar'i, hanya dengan kesepakatan bersama saja? Ya, Allah menjelaskan dengan nafs dalam Al-Quran, tidak bisa ditakwil. Yusikum Allah fi awladikum lidzakari mithlu hazil unsayain. Ya, Allah mewasiatkan kepada kalian dalam harta pusaka untuk anak-anak kalian tersebut, laki-laki dua bagian, perempuan satu bagian. Ya. Dan Allah ancam di akhir ayat ini orang-orang yang tidak taat, yang melanggar ketentuan Allah dalam pembagian waris ini. Allah ancam dia dengan neraka yang dia lama di sana dan kekal di sana, dan baginya azab yang menghinakan. Bagi itu sesuai dengan ketentuan Allah. Setelah anda bagi, setelah terima uangnya, anda umpamanya merasa kaya dan tidak butuh, ya serahkan, bagi-bagikan hak anda tadi, saham anda tadi. Tapi setelah diterima, ya, wallah ta'ala alam. Jazakumullah khair atas jawabannya. Demikian pendengar yang bertanya, dan ini juga menjadi jawaban bagi beberapa pertanyaan yang sama. Jazakallah khair. Kami angkat pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmad dan Umar membuka usaha bersama, masing-masing sahamnya 50%. Lalu keduanya menjalankan usaha dan dengan cara bergantian setiap pekan. Keduanya saling ridha jika keuntungan dan kerugiannya berbeda-beda, Ustaz. Dalam hal ini boleh tidak? Jazakallah khair. Keuntungan berbeda, saling redha boleh. Tapi kerugian berbeda, saling redha hukumnya haram. Karena berarti ada modal salah satu pihak yang terjamin, yang dijamin oleh pihak lain. Masyaallah. Umpamanya Ahmad dan Umar masing-masing menyerahkan uang 1 miliar, 1 miliar. Ya. Kemudian karena Umar umpamanya lebih cekatan dan lihat omset penjualannya lebih besar pada waktu-waktu dia, si Ahmad redha mengatakan, ya udah, kamu dapat 60, saya 40. Ya. Si Umar pun siap mengatakan, ya udah, karena saya dapat untung 60, berarti saya siap juga rugi 60, kamu 40. Terjadi riba di sini. Kenapa? Karena modal si Umar, siapa yang satu lagi, Ahmad. Modal Ahmad 1 miliar, tapi dia menanggung kerugian hanya 40%, berarti 800 juta. Di atas itu ditanggung oleh si Umar. Berarti selisihnya yang aman ini adalah pinjaman 200 juta, ini berarti pinjaman. Nah, atas pinjaman ini dapat pertambahan, terjadi riba. Ya, itu yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya dalam akad kerjasama musyarakah tersebut, kerugian harus berdasarkan porsi modal, adapun keuntungan boleh berdasarkan kesepakatan. Demikian, jazakumullah khair atas jawaban Ustaz, dan demikian pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi pencerahan bagi kita. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Abdullah di Cilengsi. Ustaz, bagaimana hukumnya seseorang yang membuat SIM baru melalui biro jasa tanpa tes, tinggal datang dan foto, namun biayanya lebih mahal 4 kali lipat apabila dilakukan secara formal atau resmi? Silakan. Memperpanjang atau membuat SIM baru? Membuat yang baru. Buat SIM baru tanpa tes. Ya, berarti dengan cara yang haram berarti. Ya. Wallahu ta'ala alam akhir. Cobalah Anda berusaha maksimal. Kalau sudah maksimal, ada masalah kok dalam kasus ini. Tetapi dia kasus per kasus hukumnya tidak bisa digeneralisir. Oh, berarti boleh kalau begitu. Wallahu a'lam. Saya jazakumullah khair atas penjelasan dan jawabannya. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Masa apakah ketika seorang meminjam ke bank konvensional, kemudian dia mendapatkan dosa seperti pemakan riba, Ustaz? Bagaimana penjelasannya, sekolah khair? Orang pinjam uang ke bank konvensional, terus, apakah mendapatkan dosa seperti pemakan riba, Ustaz? Bagaimana penjelasannya? Apakah sekarang mendapatkan dosa sebagai seperti pemakan riba? Dia tidak memakan riba, tapi dia pemberi makan riba. Hmm. Ya, di mana dia dapat uang pinjaman, kemudian dia bayarkan ribanya dan riba itu dimakan oleh bank konvensional. Hmm. Ya, dia berarti pemberi makan riba. Dosanya apakah sama? Rasulullah mengatakan begitu dalam hadis riwayat Imam Muslim. Bahwa la'ana Rasulullah SAW akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa, kata Rasulullah. Si pemakan riba dalam hal ini pihak yang menerima bunga yaitu bank, dikutuk, dilaknat, kata Rasulullah SAW. Kemudian pemberi makan riba yaitu yang pinjam tadi, terima uang, dibayarnya bunganya, bunga tadi riba tadi dimakan, ini juga dikutuk. Kemudian penulis akadnya, para notaris yang menulis akadnya, kemudian para pegawai bank yang menulis akadnya tadi juga, ya, wasyahideh dan para saksinya, hum sawa, mereka sama dikutuk seluruhnya. Kutuk itu artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Dan ini yang meminta Rasulullah SAW. Bila Rasulullah berdoa, pasti doanya mustajab. Ya, sedangkan Fir'aun saja sering kita jelaskan. Ya. Bukankah ketika dia ditenggelamkan oleh Allah di dalam dasar laut merah, ya, dia mengucapkan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Dan ditutup sesumbat mulutnya oleh Jibril dengan pasir dasar laut merah tersebut karena Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Khawatir Jibril, di antara rintihan Fir'aun tersebut Allah mengampunkan dosanya. Ya, Fir'aun saja yang mengaku sebagai Tuhan dan sangat lalim, dia butuh akan rahmat Allah, tidak ingin dijauhkan dari rahmat Allah Azza wa Jal. Apalagi kita yang bukan sederhaka Fir'aun, yang sangat butuh rahmat Allah pada setiap saat dan waktu. Allah tahan jantung kita berdetak, paru-paru kita berhenti bernafas, ya, dalam beberapa menit saja Anda berubah menjadi bangkai. Maka rahmat Allah dari diri kita, ya, jangan pernah kita yang membuat untuk dijauhkan dari diri kita sendiri dengan perbuatan dosa besar tadi. Allah Ta'ala. Jazakumullah khair atas jawaban Ustaz dan nasihatnya. Demikian bagi pendengar yang bertanya, semoga ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan pencerahan bagi kita semua. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan berikutnya pertanyaan via telepon. Silakan di 021 823 6543. Ya, kami angkat kembali. Halo. Halo, Silahkan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Ummu, di mana? Ibu Fi di Pekanbaru. Silahkan Ibu. Begini Pak Ustaz. Iya. Mau nanya tentang seputar jual beli. Iya. Kalau statusnya kita beli dari seseorang gitu, terus akadnya masih kredit. Bagaimana masih dalam status kredit itu kita nawarkan atau menjualkan kepada yang lain gitu. Anda beli barang. Apakah hukumnya boleh atau tidak? Sebentar, Anda beli barang. Iya. Iya. Barang sudah diterima. Sudah. Sudah, tapi belum dibayar. Iya. Kemudian Anda ingin jualkan. Iya Pak. Boleh, alhamdulillah. Boleh ya Pak, walaupun statusnya masih kredit ya. Boleh. Demikian Ibu. Terus itu apa namanya Pak? Kalau kita menjualkan itu lagi lewat teman gitu, sistemnya akad wakalah gitu? Ini kan barang sudah jadi milik Anda. Mau Anda jualkan langsung, mau lewat teman, mau Anda pakai, mau Anda hibahkan, alhamdulillah halal. Itu barang milik Anda. Risiko dan keuntungannya milik Anda. Artinya setelah Anda terima dan Anda beli tadi, kemudian dirampok, tetap Anda bayar ke pemilik barang tadi. Atau sekarang harganya bertambah jadi naik, atau Anda beli umpamanya 100 juta dengan tidak tunai. Anda jual tunai ke orang umpamanya 200 juta. Karena satu lain hal umpamanya, alhamdulillah itu rezeki dari Anda. Dan sebaliknya juga, setelah Anda beli dan Anda terima barang tadi, qadrallah terjadi banjir, rumah tadi hanyut. Tetap Anda bayar harga rumah tadi, tidak bilang ke yang penjual, ini rumah kamu kan sudah hanyut. Saya harus bayar? Ya iya, harus bayar. Karena sudah akad membeli dan sudah diterima. Demikian Ibu, bisa dipahami insyaAllah. Ustaz, apa boleh ada satu pertanyaan lagi Pak Ustaz? Baik, silakan. Mengenai jual beli online itu gimana status hukumnya Pak Ustaz? Online seperti apa Ibu? Misalnya mesan barang lewat yang sistemnya internet gitu Pak. Iya, seperti bagaimana mekanismenya? Beda mekanisme, beda hukum. Berdasarkan apa yang dipajang di apa di internet gitu, saya kan misalnya memesan barang lewat online gitu harus membayar di muka, nanti setelah itu baru mereka buat, nanti dibayar langsung di muka, terus nanti baru sudah selesai baru dikirim barangnya gitu. Yang ini boleh. Dan namanya kad istisna, boleh. Boleh ya Pak Ustaz. Yang ini boleh, bukan semua online boleh. Dia beda kasus, beda hukumnya. Nah. Bisa difahami Ibu ya? Oke, ya, Pak Ustaz. Ya. Makasih banyak Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya berharap kepada kaum muslimin jangan berfatwa sendiri. Ya. Ya. Nanti karena saya selalu mengatakan beda kasus, beda hukumnya. Jual beli online tidak semuanya seperti yang disampaikan oleh ibu yang bertanya tadi di Pekanbaru tadi, di mana ada fotonya, speknya, kemudian ketika dipesan, dibeli, dibayar, baru dibuat barangnya. Ini namanya akadnya istisna, boleh. Ya, walaupun dengan online boleh. Ya, tapi nanti setelah barang sampai di tangan pembeli, dia ada hak khiyar ru'yah. Ya, ketika dilihat dia punya hak khiyar melanjutkan atau tidak. Tapi ada beberapa bentuk jual beli online yang lain yang tidak boleh. Seperti jual beli online yang objeknya adalah emas, itu tidak boleh. Ya, atau ada juga bentuk yang lain, dia tidak punya barang dan juga bukan wakil dari pemilik barang. Dia hanya menampilkan ketika ada orang beli ke dia, dia beli dari toko yang lain. Ya. Baik, jazakumullah khair. Demikian ibu yang bertanya, jazakallahu khair. Kami berikan kesempatan kembali, silakan di 0218236543. Ya, untuk penelpon selanjutnya. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Naila di Dumai. Silakan Umu Naila di Dumai. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya kan punya toko. Jadi saya tuh sering kembalian tuh, misalkan harga, saya toko parfum kan, saya jual parfum harganya misalkan 33.000 per liter gitu. Terus kalau setengah kan 16.500. Keseringan 500 itu nggak ada. Jadi saya kasih barang yang seharga 500, cuman saya belinya nggak 500 gitu kan, 450 gitu. Tapi untuk kembalian 500-nya itu saya kasih itu ke pelanggan. Atau boleh juga nggak gini Ustaz, kalau misalkan harga parfumnya 33, pasti kalau dia belinya setengah, saya buat harga biar kalau nggak ada kembalian, saya buat aja harga 17 gitu. Gimana Ustaz? Yang kedua lebih bagus. Lebih bagus ya Ustaznya. Anda bilang, Anda beli berapa? Ini kalau penuh 33. Saya setengahnya aja Ibu, setengah. Tidak, bukan setengah juga harganya, setengah 17 harganya. Atau bilang susah juga 2000, ya udah setengah 20 harganya. Sehingga Anda enggak perlu ngembaliin. Demikian Ibu. Gitu ya Ustaz ya. Iya, insyaallah. Berarti yang kedua Ustaz yang lebih bagus ya, kalau yang pertama tadi tidak boleh atau haram gitu Ustaz. Yang pertama tadi tentu keredoan dia dulu. Redo enggak uangnya ditukar dengan barang itu? Oh gitu, kalau misalkan saya belinya memang cuma 500, saya kembali... Dianya redo atau tidak? Oh gitu ya. Kan ini jual belinya berarti dua. Oh iya ya. Sekarang jual beli parfum, satu lagi jual beli permen. Oh gitu ya ya. Siapa tahu dia penyakit gula, dia enggak mau permen itu. Oh gitu, tapi kalau misalkan pelanggannya itu redo gitu kan, kembaliannya ini boleh gitu. Oh ya enggak apa-apa gitu. Misalkan mereka menjawab gitu kan, enggak apa-apa, kayak gitu. Atau mereka kadang keseringan bilang, enggak usah, enggak apa-apa, 500-nya enggak usah lagi, katanya gitu. Atau kayak gimana itu, Ustaz? Boleh, berarti ada dua akad di sini. Satu akad hibah, yaitu menghibahkan 500 rupiah ke Anda. Kemudian yang satu lagi akad jual beli. Oh gitu, Ustaz. Asalkan tadi kalau yang pertama tadi, asalkan mereka ridho, itu berarti boleh. Tapi kalau mereka nggak mau, ya tetap harus dikembalikan gitu ya. Atau tadi yang kedua lebih bagus alternatifnya ya, Ustaz. Demikian Ibu. Jazakallahu khair. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan satu kesempatan terakhir, mungkin di kesempatan pagi ini, di 0218236543 bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kita berikan kesempatan kembali. Halo. Iya, sudah masuk, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Dengan Ibu Aida dari Cibinong. Silakan Ibu Aida. Saya mau menanyakan mengenai suatu pekerjaan, Ustaz. Iya. Anak saya bekerja di sebuah perusahaan ekspedisi mengenai barang-barang impor. Nah, pekerjaan anak saya itu adalah memberitahu pelanggan bahwa barangnya sudah sampai dan memberikan tagihan jasa jasa masuk barang. Termasuk di dalamnya ada pajak impor. Apakah itu termasuk penagih pajak, Ustadz? Dan pajak itu sebelumnya sudah dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ditagihkan kembali kepada konsumen. Iya, jadi penagih pajak aja, jadinya. Ustaz. Iya, dia jadi penagih pajak jadinya. Harusnya udah harga tetap include di sana pajak dan seluruhnya. Enggak perlu ditagihkan pajak, ditagihkan biaya segalanya. Tagihkan seluruhnya satu paket udah. Berapa seluruhnya umpamanya 40 juta, ya udah 40 juta. Oh, jadi tidak usah di breakdown jasa, terus pajak, biaya gudang gitu, nggak perlu Ustaz ya? Nggak perlu lah. Oke, ya itu aja Ustaz. Baik, demikian zikir khair. Baik, wa'iyak sama-sama, barakallahu fiik pada Ibu Aida. Demikian menjadi jawaban dari pertanyaan Ibu semoga bermanfaat. Dan demikian pendengar dan pemirsa JTV, pertanyaan Ibu Aida menjadi pertanyaan terakhir di kesempatan pagi ini, dan sebagai ikhtitam Ustaz silakan. Ya. Ya. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kaum muslimin dan muslimat untuk mempelajari syariat Allah dalam masalah muamalat ini. Dengan itu mereka bisa meraih kemenangan di dunia, keberhasilan, kesuksesan dunia dan akhirat. Wallahu li taufiq.